makna tabdil mansub atau mansubun nisbatin mukhafif nasbun ala nasb mukhafif wa ala nasbini al-fatah al-qadara al-alif makna mansubiyya al-ta'adzum iktaba min al-mal mabniun ala nasb mukhafif makna mansubiyya al-ta'adzum mazailu wa Fi'l-man mabniun ala kata muqaddar fi ma'an li jazmi wa bihal wa ma'anu dhamirun mustaqirun fihi jawazan qadiru huwa ya'ud ila khabar biha jarun majrur alba fathu jarrin wa ha dhamirun mustaqir mabniun ala sukun fi ma'an jazmi la wa jaru wa majrurun ta'ib sana kanut illahu asma kata al-kaku jarah wa mazur Iru makaulika. Nukilah nukil mukadak marfun bidah. Wala rasulullahi dzallah mukadara. Ala dzallah mukadara. Ala wakulah yang terkalim oleh diri kormahan yang Allah telah mengutus. Walia kabir mutasil mukadak mungkin ada yang bosai. Lah bidah Allah mukadak mukadak kesayi marfun. Wala rasulullahi dzallah mukadara. Asbi Qadar al-Qadar Thani Marfu'un Wa'ala Maturatihi Al-Qamah Al-Qadarah Ala Maqulaya Al-Mutakallim Ma'ala Al-Majuriya Al-Shihawul Mahal Al-Mu'adul Munasir Adhiya Al-Mudah Wa'ala Dhamir Mutasir Al-Briyun Al-Qadar Fima Al-Jadu Al-Ilai Wa'al-Jumlah Ismiyah Al-Qadar Thani Qabaruhu Fima Al-Qadar Rasti Al-Qadar Al-Qadar Awal Al-Waw Fijuzu Fiha Sajhan Ima takuna a'zifatan, ima takuna isnafiyatan. Iktasa wakakasa si'umman habniyum ala kakasa muqaddara. Anami zuhriya al-ta'azur. Abduhu kakabi. Abduhu kita. Harful jar. Ya, fanfasal abdamir was fatar. Wa fa'ilu abdamirun sabdu zihni jawaz abdruhu wa Mahadha wa in kana alwaw atifan sa'ad mufad ala mufrad wa in kana alwaw istinafiyatan fa'ad adru jumlah ala jumlah. Ya, sayang. Tayin ma'ana hadhal bayt wa dhkur فوائد أو بعض فوائده. أن جيكا جملة خبر itu adalah makna pada mukadanya. Maksudnya apa? Jika khabar itu semakna dengan apa? Mubtada, maka. Maka khabarnya cukup. Tidak membutuhkan robi kembalik pada mukada. Jadi itu catatanmu. Nutqi lahu hasbi, ucapan saya hasbi Allah sebagai yang mencukupiku, ya. Cukup bagiku apa? Cukup bagi Allah. Ya, silakan di. Ya, di sana ada penjelasan sedikit. Maksudnya di sana jumlah khabariyah ada yang ia nafsu mubtada ada ghairu. Jika dia maknanya cuma dengan mubtada yang tidak penuh robit yang mengaitkan dengan mubtada, maka ini adalah makna baik di depan Malik. Maka pun ia makna mubtada biha. Alhamdulillah wa subhanaka. Ya. Dan di sana pula ada jumlah khabariyah yang bukan nafsu mubtada. Maka di sini berobit yang bituha al-mubtada imma domir seperti Zaidun abuhu qalim wa imma ibn isyarah wa qawli ta'ala wa ribadu taqwa zalika khair wa imma taqwar nafsu mubtada al-qariyah al-qariyah wa imma umum